بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan kajian fawaidul fawaid. Pada kali ini kita akan membahas tentang tauhid sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Min tawqirillahi tauhiduhu. Termasuk dari pengagungan dan penghormatan kepada Allah adalah mentauhidkannya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah merahmati beliau, wa min waqarihi, dan diantara bentuk waqar, waqar itu pengagungan. Hi di sini kembali kepada Allah. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah, an la ta'dila bihi syai'an min khalqihi. An la ta'dila bihi syai'an min khalqihi. Engkau tidak menyamakan dengan Allah sesuatu apapun dari makhluknya. Di sini lihat syai', kita terapkan syai' nakirah fi siyaq an-nafi, berarti dia umum. Apapun itu dari makhluk, jangan sampai kamu samakan dengan Allah Subhanahu wa taala dari beragam klasifikasi berikut. Dari beberapa hal berikut. Yang pertama dikatakan la fil lafzi. Tidak dalam urusan lafaz misalnya. Tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu makhluknya walaupun sebatas lafaz. Bi haitsu taqul, itu dengan kamu mengucapkan wallahi wa hayatika. Wow di sini wawul qasam untuk halaf, bersumpah demi Allah. Dan nah wow kedua, nah, bisa ataf, bisa juga qasam, demi Allah, demi kehidupanmu. Apa yang dilarang di sini? Yang dilarang adalah pertama, bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah. Yang kedua, menyandingkan sumpah dengan Allah dengan selainnya di sini. Berarti mengandung dua dosa. Dosa bersumpah dengan selain nama Allah dan dosa menyamakan dengan Allah. Ya, menyamakan sesuatu dari makhluk dengan Allah. Hayat kita itu makhluk bukan? Apa dalilnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ya kan? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Demi Allah dan demi kehidupanmu. Nah, ini masalah berarti half. Kata Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Dawud, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang berhalf, bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Jadi sumpah dengan selain nama Allah itu syirik kecil atau besar? Sebentar, kalau dimutlakkan begitu saja di sini kecil. Dimutlakkan half bi ghairillah, sumpah dengan selain nama Allah itu syirik kecil. Syirik kecil meskipun dia benar, yaitu madmun sumpahnya. Saya bersumpah dengan nama apa gitu kan, kemudian bahwasanya ini terjadi begini, dan benar itu terjadi memang, khabarnya benar. Namun sumpahnya salah, maka dia masuk dalam syirik kecil. Seperti riya, dosa besar juga. Tapi jika dengan sumpah tersebut dia meyakini ta'zim benda atau makhluk yang disumpahi itu memiliki hak atau kemampuan seperti Allah, ini masuk ke dalam syirik besar. Na'udzubillah. Ya, jadi ditafsir. Tapi kalau dimutlakkan, halaf bi ghairillah itu syirik kecil. Tapi dosa besar tentu saja. Oleh karena itu dalam riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga riwayat Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam musannafnya, Ibnu Mas'ud mengatakan li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah secara dusta itu lebih saya sukai dibandingkan saya berdusta, saya bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah tapi benar. Karena ibrahnya di sini atau pandangannya di sini di masalah sumpahnya ini, adapun tinjauan bohongnya dia dalam bersumpah dengan Allah itu ada hukumannya tersendiri. Nah, jadi sumpah dengan selain nama Allah itu dosa besar. Bagaimana kalau misalnya kita bersumpah dengan Al-Quran? Boleh gak? Boleh, karena diingatkan Al-Quran yang dimaksud adalah kalamullah. Bersumpah dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Demi Quran misalnya. Boleh. Tapi bagaimana caranya? Apakah harus diginiin dia di atas kepala? Nah, itu yang permasalahan. Itu yang masalah. Ya. Tadi wallah wa hayatika. Kenapa? Karena ketika disebut wallah wa hayatika, itu ada semacam penandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama dengan anta adila bihi syai'an min khalqihi. Kamu itu malah melakukan suatu persamaan antara Allah dengan makhluknya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan syufandada tanpa alif lam nakirah dalam sighah nahi malah. Dan nahi termasuk nafi juga. Maka di sini umum, apapun sekutu itu jangan kamu jadikan sebuah. Ya. Nah, Ibnu Abbas nafsirkan andad, jamaknya ini andad itu syirik. Yang mana andad atau syirik itu kata Ibnu Abbas itu akhfa min dabibin namli ala safat sinsaudra fi dhulmatil lail. Yang mana syirik itu lebih tersembunyi, lebih samar dibandingkan gerakan semut hitam di batu hitam di kegelapan malam. Itu juga baik juga bagi yang berilmu, apalagi yang tidak berilmu. Kalau yang berilmu itu tahu sumpah itu haram, tahu riya itu haram, tahu semua itu haram, tapi pengamalannya. Nah, kalau misalnya orang yang tidak berilmu tanpa tahu pun bisa jadi dia mengamalkan. Makanya bahaya orang tanpa mengenal ilmu tauhid. Ya, itu syirik. Nah, soal contoh tadi bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat Allah, seorang yang tidak berilmu, tidak ikut kajian tauhid, ya itu bakal tergelincir. Ya. Kayak dikatakan oleh para salaf, orang yang tidak mengetahui suatu keburukan, maka ia akan tergelincir padanya. Gitu. Baik, diantaranya tadi menyamakan Allah dengan makhluknya dari segi lafal adalah mengatakan wallah wa hayatik. Kemudian juga mali illallahu wa anta. Itu komanya salah itu. Komanya taruh setelah wa anta. Mali illallah wa anta. masalahnya di mana sih? Masalahnya di waw di sini. Waw masalahnya. Huruf waw. Huruf. Satu huruf saja bisa berkobar api neraka buat kita. Satu huruf. Ya. Mali illallah wa anta. Masalahnya bukan mali illallah, bukan itu. Tapi masalahnya waw. Keberadaan anta itu pun sebenarnya bukan masalah. Tapi keberadaan waw di sini. Mali tidak ya Pak? Tidaklah bagiku, tidaklah untukku kecuali Allah dan kamu. Itu berarti menyamakan, menyetarakan antara Allah dengan makhluk. Illallah wa anta na'udzubillah. Ya. Dari huruf waw saja. Kalau misalnya tadi wallah wa hayatika itu bukan huruf waw saja, tapi hayatika itu juga yang bermasalah. Karena wawnya waw kosam. Hayatika bermasalah. Enggak boleh kita berkosam dengan selain nama Allah atau sifatnya. Tapi mali illallah wa anta, waw di sini itu waw atof dan itu yang bermasalah, bukan antanya. Kalau misalnya kita bilang mali illallah thumma anta, nah ini tidak masalah, enggak masalah. Saya benar-benar hanya punya nama Allah, kemudian juga kamu. Nah ini enggak masalah. Dengan adanya kemudian itu merupakan bukan penyamaan. Tapi kalau dengan dan, nah ini bisa ditafsirkan penyamaan dan ini syirik kecil. Na'udzubillah. Tetapi kalau misalnya diyakini, nah bahwasanya mali illallah wa anta, anta pun punya sesuatu yang berautoritas di sisi Allah, ya, yang mana Allah benar-benar tidak dan menafikan kemampuan dia, yaitu kemampuan yang di luar bashar manusia, maka ini takutnya bisa terjemur ke kesyirikan besar. Ya. Kemudian, masya Allah wa syi'ta. Masya Allah artinya apa? Betapa apa yang Allah kehendaki, kan? Masya Allah. Masya Allah. Diungkapkan di kapan? Sebenarnya di kapan aja terserah. Karena segala sesuatu itu dibawa kehendak Allah. Sesuatu yang baik atau buruk, kita lihat dari lafalnya. Masya Allah. Maha, bukan. Betapa yang telah Allah kehendaki dari kejadian ini. Melihat teman luar biasa penampilan, masya Allah. Ya kan? Kemudian melihat peristiwa apa namanya tabrakan, masya Allah, betapa inilah yang Allah kehendaki, gitu maknanya gitu. Dan bedanya apa dengan Subhanallah? Nah, Subhanallah itu juga diantaranya dalam hadis untuk sesuatu, suatu sikap yang mungkin gharib, aneh dan sebagainya. Misalnya keluar dari majlis, ngapain? Mau makan, subhanallah. Sikap yang aneh atau keputusan yang gharib, yang mengejutkan. Apakah boleh untuk hal-hal yang menggembirakan? Boleh sebenarnya, enggak masalah. Dalilnya apa? Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya. Idza ja'a nasrullah, jika datang kepadamu apa? Kemenangan menggembirakan enggak Rasulullah? Fathu Makkah menggembirakan. Maka kata Rasulullah hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah. Kamu lihat manusia berbondong masuk ke agama Islam. Apa siapa yang enggak gembira? Kebahagiaan bukan? Kebahagiaan. Wa afwaja berbondong-bondong. Fasabbih. Apa yang Allah suruh? Bertasbih. Makanya enggak usah protes kalau misalnya ada orang subhanallah saya dapat nilai banyak, ya enggak apa-apa. Enggak usah bilang ini artikel ini salah, antum salah, enggak boleh kayak gitu. Ini enggak sesuai. Harusnya masya Allah antum menyelisih sunnah. Apa saya enggak menyelisih sunnah? Saya mengikuti Al-Qur'an juga, subhanallah istinbatnya dari Al-Qur'an. Fasabbih Allah ya, sabbih. Ya. Kemudian sabbihi isma rabbika. Bertasbihlah kamu kepada Allah yang maha tinggi, yang paling tertinggi. Kemudian apa disebutkan setelahnya? Apakah disebutkan setelahnya perundungan terhadap kesedihan? Enggak. Sambihil marga alladhi khalaqa fasawwa kenikmatan, bukan? Walladhi qaddara fa'ada, khalaqa menciptakan, fasawwa melengkapi, ya. Walladhi qaddara mengkadarkan, walladhi qaddara fahada. Itu berkaitan dengan hadis malaikat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Takdirnya, rezekinya, ajalnya enggak? Karena sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaq, pertama diciptakan khalaq ya. Min nutfatin idza tumna. Nutfah mani bercampur dengan milik perempuan. Khalaq fasawwa, kemudian baru mulai dibentuk. Segumpal darah, segumpal daging. Walladzi qaddara, qaddara ditakdirkan di sini, nanti ajal malaikat pun datang, kemudian dicatat ajalnya, rizkinya, nasibnya begini-begini sesuai dengan Allah kehendaki. Qaddara fahada. Hada artinya apa? Hada di sini memberi hidayah. Maksud hidayah apa? Jukka inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafara. Habis keluar apa? Walladzi akhrajal mar'a, rizki bukan, mengeluarkan mar'a itu untuk binatang ternak dan semacam ya. Apa di surah Allah kita ingat itu surah Allah apa? Sabih, bersyukur ya. Oke, gak usah nyalahin kalau misalnya ada yang bagus banget nilai saya, oh kamu salah itu, masya Allah bilangnya al-muhim. Kedua-duanya semuanya insya Allah yang namanya zikir, mudah-mudahan ya. Juga kan kalau misalnya dapat kesenangan, boleh kita beristighfar. Iya gak? Firman Allah gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan terlena, istighfar leh-leh ya. Iya. Masya Allah saya dapat faedah dari faedul faed. Astaghfirullahaladzim. Itu bukan bermakna gak bersyukur, bukan. Kenapa takutnya saya gak mengamalkan, takutnya begini. Tetap ada rasa takut. Astagfirullah. Yang mana di surat An-Nasr kemudian Ibnu Abbas, anak muda gitu kayaknya. Masih muda. Ditanya menafsirkan ini apa? Para sahabat menafsirkan gini-gini-gini. Ibnu Abbas beda sendiri. Tafsirnya apa? Ajal Nabi sudah dekat. Taunya benar. Ya. Karena apa? Orang kalau misalnya memang ajal udah dekat itu harus zikir, tasbih, istighfar, ya. Baik, langsung mana tadi? Sebenarnya kita bahas apa sebenarnya, Mas? Wa masya Allah wasita. Apa nyambungnya sama tadi? Allah alam ya. Tapi pokoknya gitu ya. Masya Allah wasita makan antara Allah dan juga anda. Masya Allah. Oh iya, masya Allah tadi lapor masya Allah ya. Betapa yang Allah kehendaki. Wa dan juga kamu menghendaki. Ini enggak bisa. Kenapa ini menyalahi? Wa ma tasya'una illa yasha'Allah. Dan apa yang kalian kehendaki illa wa ma tasya'una illa masya'Allah, illa ayasha'Allah, astagfirullah. Kecuali Allah telah menghendakinya. Ya. Insya'Allah. Jadi kehendak kita itu juga di bawah kehendak Allah. Dan kehendak Allah bisa jadi beda hasilnya nanti, akibatnya dengan apa yang kita kehendaki. Nah. Makanya kita ditugaskan rebutlah hati astagfirullah. Rebutlah ridha Allah dan jangan kejar hanya ridha manusia. Karena jika ridha manusia yang kita kejar, maka kelak kita akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kalau misalnya ridha Allah yang kita kejar, maka manusia akan meridhai kita insyaallah. Ya. Baik, kemudian wala fil hubbi wa ta'zim. Dan juga dari segi al-hubb, apa artinya? Kecintaan, ta'zim, pengagungan, ijlal, penghormatan. Ya Allah azza wa jalla. Azza itu artinya perkasa. Besar, aziz. Jalla, jalla itu artinya agung, terhormat, tinggi ya. Dan juga dalam misalnya dalam hub, al-hub. Kita dilarang untuk menyamakan cinta kita kepada makhluk dengan cinta kita kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai andada, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mencintainya manusia berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu yang paling keras cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa sih yang kita cintai? Nah, anak, istri, apa? Orang tua atau siapapun dari manusia, siapa juga. Artis, main bola, fotografer, atau jin malah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, dalam Sahih Bukhari. Tidak sempurna keimanan kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi yang paling dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Siapapun itu. Bahkan itu Abu Bakar bahkan radhiyallahu anhu. Rasulullah harus number one dari makhluk yang kita cintai. Tapi sekarang pertanyaannya, harus mencintai Rasul di atas semuanya. Ini bertentangan bukan dengan kaidah kita. Hah? Ada dalil yang menguatkannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian emang cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dan mengikuti Rasulullah tidak mungkin terjadi tanpa mencintai Rasulullah. Ini porsinya. Kalau kamu cinta sama Allah, otomatis kamu akan cinta Rasul. Kalau kamu cinta sama Rasul, otomatis kamu akan ittiba' dengan Rasul dan melewati semua pendapat yang bertentangan dengan Rasul, maksudnya. Ya. Wa ta'zim. Ya, wa ta'zim artinya pengagungan, kan? Yaitu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar dan Maha Tinggi. Itu at-ta'zim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, haji, ya, azan, menjalankan syariat Islam, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu termasuk dalam rasa takwa di qalbu. Ini menunjukkan, ini bantahan untuk siapa? Murji'ah. Bahwasanya takwa itu memang benar takwa hahuna kata Rasulullah di sini, tetapi tercermin dari bagaimana dia mentazim syiar-syiar Allah. Sholat gak dia? Ada gak pengen haji? Mau gak dia berjihad? Nah, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. At-ta'zim, kita gak boleh menta'zim makhluk disamakan dengan ta'zim kita kepada Allah. Oleh karena itu, dilarang bagi kita untuk membungkuk di depan manusia. Apalagi bersujud, karena itu hanya hak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Di antara trik syaitan juga kepada dukun-dukun itu, mereka bersujud kepada syaitan. Sebagaimana mungkin pernah Anda ceritakan tentang acara masih dunia lain yang di suatu tempat di Bandung yang luar biasa itu, tempat memang enggak tahu rajanya atau siapanya di sana, banyak sekali disimpan memang syaitan-syaitan di sana. Kemudian yang ditangkan buat orang biasa, karena kalau orang biasa bukan levelnya di sana. Levelnya dukun. Paranormal bahasanya, masuk sampai ke dunia ngelihat apa ya, tapi kalau dukun memang ngelihat penampakan-penampakan, ngelihat raja apa-apa menurut dia lah, ngelihat rajanya, kemudian begini-begini, ada yang begini, ada yang ketakutan sampai sujud, wah Allah, padahal mereka itu lemah, apa jin ini ketawa semua tentu saja, ini menta'zim sesuatu, dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Kalau misalnya manusia bisa, enggak bisa syaitan untuk membuat dia menta'zim seperti sujud kepada benda atau semacamnya, maka ada ta'zim lainnya kepada artis, bahkan bisa jadi kepada ustadznya sendiri, menta'zim ustadznya seperti menta'zim Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti masuknya dalam bab ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, sebagaimana ketaatan kepada selain kepada Allah dan Rasulnya. Menyamakan antara ketaatan kepada kiai, ulama dan semacamnya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dari segi tingkah laku dan dari segi ketaatan. Kita bisa masuk di situ. Nah, jadi azamatullah itu harus kita akui. Kita istighfar gimana lafalnya? Astaghfirullahaladzim, ya? Astaghfirullahaladzim. Kenapa kok astaghfirullahaladzim? Bukan astaghfirullahatawwab. Pernah dengar kalimatnya seorang sahabat bernama Bilal bin Sa'ad? La tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila azamati man ta'asilah. Jangan kamu lihat dari kecilnya maksiat, tapi kamu lihat dari agungnya siapa kamu bermaksiat dengannya. Ya. Makanya astaghfirullahaladzim. Karena ketika kita bermaksiat, kita sedang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwasanya kita sedang melanggar batasan Dia yang Maha Agung. Kita minta maaf Allah, astaghfirullahaladzim. Kita sambil mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala fil hub wa ta'zim, ijlal penghormatan. Ya. Wala fit ta'ah, nah ini penting. Dan tidak juga dalam ketaatan. Jadi suruh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada yang bisa menangkap sesuatu di ayat ini. Pertama, wa ati'ullah, taatlah kepada Allah. Kemudian waw al-qaf, ada ati'ur rasul. Nah, dua kali digunakan, dua kali ati'u ati'u. Wa ulil amri minkum. Tanpa wa ati'u ulil amri minkum. Ya. Karena Allah ini khusus, sudah jelas. Dan bagaimanapun Rasulullah SAW bukan pembuat syariat, penyampai syariat. Adapun kalau misalnya bilang Rasul adalah syariat juga seperti Allah, itu bab at-tajawuz aja, itu pemutlakan yang sebenarnya kadang-kadang tidak layak disebut seperti itu. Tapi Rasul itu mubalir, mursal, yang dikirim, yang diutus. Yang diutus siapa? Allah. Berarti taatan kepada Allah ini mutlak sifatnya. Bahkan syafaatnya Rasul itu membutuhkan syaratnya apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala yang masyfu' dari terhadap orang yang diberi syafaat. Enggak bisa Rasul enggak punya hak pribadi, private sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul. Ya. Nah, berarti taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Nah, sekarang ulil amri ini yang kita berikhtilaf tentangnya. Ulil amri yang mana? Sebagian ulama mengatakan ulil amri yang maksud itu pemerintahan Islami. Sebagian ulama mengatakan ulil amri yang maksud adalah pemerintahan yang sah menurut urf sekitar. Tapi sebenarnya hal yang seperti ini perlu ditinjau lagi. Kemudian yang mengatakan ulil amri sini adalah ulama. Nah, kalau ulama udah jelas kita taat pada ulama. Tapi ketaatan pada ulama itu tidak boleh di luar koridor ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Mardian. Jika ulama itu menyelisihi dalil yang Allah memberikan kita petunjuk bahwasanya dalil itu lebih sahih dan pendapat ulama ini salah, maka kita tidak boleh berpaling dari dalil menuju ke ulama atau apapun alasannya, enggak enak atau apa dan sebagainya. Ya. Itu tanggung jawab itu. Tanggung jawab di situ. Taat, taat, urusan taat. Saya ceritakan di salah satu kota atau kabupaten lah. Karena di kota itu tidak ada lagi majelis selain majelis istiqlal. Ya. Semua lulusan Livia mau Madinah mau mana yang di kota itu harus muara dan kembali dan niat ke istiqlal harus itu. walaupun tidak secara nas ditegaskan oleh ustadznya, namun secara roh seperti itu. Siapa yang mempunyai majelis di selain persetujuan yang di kota itu, maka akan diperangi. Itu terjadi. Baik. Suatu ketika ustadz pulang itu, maksudnya muridnya yang sudah menjadi ustadz. Jadi ada ustadz shogir, ada ustadz kabir. Ada ustadz asghar, ada ustadz akbar. Jadi ada kalau ustadz akabir, itu tabligh akbar. Kalau ustadz shogir, tabligh asghar. Nah, ustadz shogir ini bilang, Allah, anak sebenarnya karena anak perselisihan pendapat di suatu kasus tertentu, tapi anak nggak bakal berani untuk mengungkapkannya ke teman-teman sekampung. Kenapa? Sekali diungkapkan, ini berarti sudah menyelisihi ijma ahli Korea. Ijma. Dan kalau menyelisihi pendapatnya ustadz kabir ini, maka antum berarti sudah melakukan pelanggaran, soal melakukan jarimah. Dan ini hal terjadi. Tapi ustadz ini gak berani ngapa-ngapain. Jadi sami'na wa ta'na, karena apa? Karena ustadz kabirnya ini gak berani. Ini terjadi di kalangan mana? Di kalangan salafi sendiri. Ya. Nah, padahal yang diajarkan, antum lihat di bab at-tauhid, kitab at-tauhid ada bab ta'at. Antum lihat sendiri. Kalau memang Allah sudah menunjuki kita yang benar tuh ini bukan guru saya yang benar, maka enggak masalah bagi antum sebenarnya. Enggak masalah. Antum mau kasih tahu ustadznya atau mau kasih ke teman-temannya, saya enggak ikut pendapat ini, tidak masalah wallah. Dan misalnya ana di sini misal, ana sebagai dan na'udzubillah dari sikap-sikap seperti ini, mudah-mudahan kita semua tidak terjebak dalam hal ini, jebakan sebenarnya, tidak terjebak dalam seperti ini. Kalau misal anda, misal ana pribadi, misal udah 10 tahun mengajari antum, kemudian antum menyelisihan dalam satu bab atau satu perkara dan antum punya hujjah yang bagi antum hujjah antum marjuh, marjuhah, maka demi Allah antum itu berhak untuk ngomong, mas, afwan, ana mendapatkan dalil ini. Dan memang demi Allah itu hal yang pahit sebenarnya bagi pengajar sebenarnya. Benar. Pahit bagi pengajar ketika udah ngajar ternyata muridnya ini punya dalil yang lebih kuat dari dia. Itu lebih pahit. Dan ini kita rasakan benar. Yang kemudian disitulah diuji di situ. Diuji antum insaf, antum jujur, sidik atau enggak. Dan urusan sidik memang dalam kasus ini hanya Allah yang tahu sebenarnya. Tapi kadang tercermin dari sikapnya. Apakah anda enggak? Dan itu berkali-kali sebenarnya teman-teman punya, mas, antum tadi salah ngomongnya di dalil. Itu pernah terjadi kan? Pernah terjadi. Dan kemudian, oh ya juga, masya Allah, anda salah berarti jangan-jangan. Dan kita insya Allah enggak masalah kita rujuk di majelis, pendapat anda waktu itu salah, pandangan anda waktu itu salah, dan istighfar gitu kan. Jadi harus seperti itu sebenarnya. Jadi kita di sini jangan sampai seperti sini, kita seharusnya bercermin pada salaf dan jangan mencermin pada orang bahwasanya kita lah salaf. Paham-paham maksudnya. Maksudnya ini nih salaf kayak gini. Paham maksudnya. Jadi ini kami ini salaf. Kalian gak ikut, berarti kalian bukan salaf. Bukan salafi maksudnya. Nah ini salah seperti ini. Ini berarti hizbiyah terselubung seperti ini. Ya akhirnya apa, bertafakhur dengan majlis sendiri. Ini kayak gini salafi. Sementara kalau misal antum memang salafi, ikut majlis kita. Kalau bukan, ya wajar antum gak ikut. Nah, ini kesombongan terselubung. Na'udzubillah. Ya. Dalam bab ta'at, ya, kembali ke ta'at, Ibnu Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama, hampir saja turun atas kalian bebatuan dari langit Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas nih, Ibnu Abbas itu wong cilik, anak muda, kawula gitu, masih kecil, masih muda lah, masih belia dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, tapi beliau berani berkata, hampir saya turun hujan batu dari langit. Saya bilang Rasulullah berkata begini, kalian malah bilang Abu Bakar dan Fulan, ya kan? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelarang Rasulullah, perkara Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, takutlah akan mendapatkan fitnah dan mendapatkan azab yang pedih. Kalau misalnya sekarang ibarat, kalau misalnya anak muda seperti antum, misalnya, Mas Taufik, antum punya dalil kata Allah, kata Rasul dengan istinbat yang benar. Kemudian anak hujah dengan nama salah satu ustaz kabir, antum berhak bilang, yursiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Qultu ya qala Rasulullah wa qala Allah wa qala Rasul wa antum taquluna qala ustaz fulan qala ustaz fulan, bisa antum gitu. Tapi harus dengan dalil yang benar antumnya. Enggak cuma qala Allah qala Rasul, antum enggak ngerti istinbatnya gimana. Gitu maksudnya. Antum juga enggak bisa berkata seperti ini. Misal perihal sholat jemaah misalnya, wajib atau sunnah, itu khilafiyah. Dan masing-masing punya dalil. Ya kan? Antum punya dalil ini. Kemudian antum menyalahkan yang mengatakan sunnah. Sholat berjemaah bagi pria, ya kan? Antum bilang, hampir saja turun batu dari langit. Benar mas, batu akik banyak. Ya, ya. Saya bilang, kalau Allah Rasulullah, kamu bilang, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab ini. Apa mau kamu? Madhab Syafi'i juga punya dalilnya. Mereka juga berhak bilang, hampir saja turun batu-batu gunung dari, bisa ngomong gitu. Jadi Ibrahim bukan hanya sekadar ngomongin ini perkataan Allah, ini perkataan Rasul, yaitu bagus. Tapi harus tahu apa sih maksudnya dari perkataan Allah dan Rasul ini. Ya, jadi jangan sampai kita cuma ngomong, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini begini begini begini, ya. Dengan ayat kita sitir ayat. Kita enggak ngerti. Pas ada yang mengatakan, tapi menurut penafsiran para ulama begini begini. Kamu enggak takut turun dari langit bebatuan? Pas ditanya tafsirannya apa? Pokoknya ini ayat Allah. Nah terus tafsirannya gimana? Kita enggak bisa kayak gitu. Jadi harus belajar benar-benar. Satu hadis tadi bulughul maram berapa? Berapa waktu kita habiskan untuk memahami satu hadis? Nah, kemudian tadi 3 ayat 111 sampai 113. 1 jam setengah untuk memahami ayat itu pun belum. Nah itu dia, kita harus lebih banyak belajar daripada menghukumi terlebih dahulu, ya. Kemudian ada riwayat Adi bin Hatim. Ada ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta mereka, rahib mereka itu sebagai rob selain Allah. Ditanya, Adi bin Hatim bertanya, radhiyallahu anhu. Ditanya, nah, kok gitu sih? Emang bisa ya Rasulullah? Duh, kata Rasulullah apa? Bukankah kalian dulu ketika masih dalam kekufuran, bukankah kalian waktu ikut pendeta kalian dan rahib kalian, mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya juga sih, ya juga ya Rasulullah. Ya udah, itulah ibadahnya mereka. Jadi misalnya kalau udah ada dalil jelas gitu kan, burhan jelas, kemudian disimpangi oleh seorang kiai, kita ikut kiai itu ibarat kita menjadikan kiai itu sebagai rob di sisi Allah. Ini berarti bukan termasuk wakor terhadap Allah. Enggak termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wala fi tha'ah fatuti'al makhluqi fi amrihi wa nahyihi kama tuti'u Allah. Maka kalau misal kamu menyamakan ketaatan kepada Allah dan makhluknya juga, ibarat kamu mentaati makhluk dalam amrihi wa nahyihi, perintahnya dan larangannya. Maksudnya hi di sini bagaimana? Kepada makhluk. Kamu mentaati makhluk dalam perintah makhluk dan larangan makhluk sebagaimana kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bal a'zham, bahkan bisa jadi lebih besar. Ya. Ada lowongan kerja, pakaian sembarang. Kayak gini nih pakaian tren rapi. Ya. Lu pakaian kita rapi mulai, Bang. Senen. Giliran ke masjid pakainya apa? Chaos itu kekacauan, chaos, Ini kan beda berarti. Dipanggil azan, boro-boro. Ada ringtone. Oh, buru-buru. Jadi boro-boro, buru-buru. Ya. Nah, bal a'zam kama 'alaihi aktsaru dhulama wal fajr, sebagaimana 'alaihi berada di atas jalan tersebut mayoritas adz-dhulama. Adz-dhulama jamak dari zalim, yaitu orang-orang yang zalim. Wal fajr jamak dari fajir, jamak dari orang-orang fajir. Jadi kadang-kadang jamak itu bisa berupa fa'alah sighahnya, bentuknya, wazannya. Seperti ulaika humul kafaratul fajr, ulaika humul kuffar wal fujar, itu kafirun fajirun, ya. Wala fil khaufi war raja, dan tidak juga dalam bab khauf dan raja. Ini sudah kita bahas pekan kemarin dan sebelumnya. Wa ja'aluhu ahwanu ahwanan nadhirina ilaihi, wa yaj'aluhu ahwanan nadhirina ilaihi. Dan di sini apa di sini? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala intinya ya ja'aluhu ahwanan nadhirina ilaihi, itu menyempelekan, intinya menyepelekan, menjadikannya sesuatu yang, atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling haun. Haun itu rendah. Rendah dipandang kepadanya. Wala yastahina. Ya, karena wau di sini ataf untuk la ta'dila. Ya. Wala yastahina bihaqqihi, dan tidak pula meremehkan, menyepelekan hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini hukuman Allah tidak disepelekan. Wa yaqul huwa mabniun 'alal musamahah. Dengan alasan apa? Huwa hak Allah, hak Allah mabniun, terdasarkan, asaskan 'alal musamahah, atas pemaafan. Artinya apa? Kayak orang maksiat. Kamu kenapa maksiat? Allah itu Ghafurur Rahim. Kenapa kamu maksiat? Allah itu Tawwabur Rahim. Kenapa maksiat? Allah itu Wadud, Maha Penyayang. Kenapa maksiat? Allah itu Rahman Rahim. Balas. Inna azabi la syadid. Ya, inna azabi la waqi'. Inna azab rabbika la waqi'. Kemudian dan lain-lain. Ya Allah itu juga mengazab dan syadid alim. Kayak ada orang di surat An-Najm, annahu adhaqa wa abka. Ada murid tertawa, tawa terus. Atau weka. Ketawa terus. Gue nanya, "Hey, bro, ngapain ente kok ketawa terus?" Ya iyalah, kan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu adhaqa wa abka. Allah yang membuat kita tertawa dan membuat kita menangis. Baiklah. Saya doain ya. Apa? Wa annahu amata wa ahya. Allah yang mematikan dan menghidupkan. Cepat-cepat matilah kalau misalnya ketawa. Dan memang kalau ketawa sering-sering itu mematikan tumitul qulub, mematikan hati-hati, qalbu-qalbu. Wa la yaj'aluhu 'alal fadlah. Ini sebenarnya terjemahan dan yang di buku terjemahan itu kita agak berbeda ya. Wala yaj'aluhu 'alal fadlah, dan tidak menjadikannya sebagai nomor dua. Atau disebut di sini bagus nih, prioritas. Dari segi prioritas, yaitu kita tidak boleh menomorduakan Allah. Fadlah itu seperti sisa. Makanya fadlah kotoran, itu dalam bahasa Arab itu juga fadlah. Fadlatul ba'ir, kotoran unta, kotoran. Jadi kotoran itu sisa, ampas. Nah di sini maksudnya tidak menjadikan Allah itu sebagai nomor dua. Wa yuqaddamu haqqul makhluki 'alaihi, dan wala yaj'alahu 'ala fadlah, wa yuqaddamu haqqul makhluk, hak makhluk didahulukan 'alaihi daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakuna Allahu wa rasuluhu fi haddin wa nahiyah, wan-nasu fi nahiyatin wa haddin. Apa maksudnya? Dan tidak menjadikan Allah dan Rasulnya di suatu batasan dan sisi, juga wan-nas dan manusia di suatu batas, di suatu sisi dan batasan lainnya. Maksudnya perkara duniawi tidak dicampurkan dengan perkara ukhrawi. Seperti tidak ada agama dalam politik. Termasuk di sini. Jadi tidak boleh jadi dalam politik, dalam penghukuman, dalam ikhwah, dalam sosial, dalam kejiwaan, itu tidak boleh juga mengabaikan hak Allah dan Rasulnya. Makanya di antara nama Allah itu As-Sahib, yang menyertai kita terutama dalam safar. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati ma'iyah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap seluruh makhluk. Ya. Kalau kata orang barat itu kan apa ya? A friend in need is a friend indeed, ya. Tapi kalau kita balik, a friend in deed is a friend indeed. Ya enggak? Kita balik aja need dengan deed. Sahih enggak? A friend in need. Teman pas lagi butuh is a friend indeed. Itu benar-benar teman. Ya enggak? Kalau misalnya kita lagi butuh baru kita teman. Pas enggak butuh baru-baru enggak kenal siapa. Ya kan? Is a friend indeed. Tapi kalau misalnya yang lebih tepat dalam agama itu sebenarnya a friend in deen is a friend in deen. Ya, teman dalam agama, ya, teman pajian, teman, ya, itu baru teman. Ya, bukan teman pas butuh doang. Teman pas butuh doang itu ya teman pas butuh doang. Pas udah nggak butuh boro-boro mau inget. Tapi kalau teman dalam agama, ya, itu nggak pas butuh, pas nggak butuh atau butuh, tetap dia adalah saudara. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, syariatnya itu bisa kita jadikan sahib untuk setiap detik kita. Maka itulah haknya di antaranya menjadikan Allah dan Rasulnya itu syariatnya, muraqabah Allah itu sebagai teman di kalbu kita di setiap keadaan kita dalam sosial, dalam bernegara, dalam dan sebagainya, dalam tarbiyah dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita pisahkan, maka jadinya apa? Fayakuna fil haddi wasyaqqil ladzi fihi an-nasu dunal haddi wasyaqqil ladzi fihi Allahi wa rasuluhu, fihi Allahu wa rasuluhu. Kalau misalnya kita pisahkan, berarti bagian yang ada hajatnya kepada manusia itu tidak ada ingat kita kepada Allah. Akhirnya apa? Kita berbuat zalim. Ya. Kita berbuat maksiat sembarangan. Kita berbuat ini dan itu. Ya. Kemudian berikutnya di antara wakornya, wala yu'til makhluqa fi mukhatabatihi qalbahu wa lubbahu wa yu'til laha fi khidmatihi badanahu wa nahu duna qalbihi wa ruhihi. Nah, ini agak sulit nih. Rasakan ini maksudnya. Ini cara dimain ini, teman-teman. La yu'ti, tidak memberikan kepada siapa? Kepada makhluk fi mukhatabatihi, dalam pergaulannya, ya. Di sini jangan sampai kita bersikap seperti ini. Di antara sikap yang seharusnya adalah kita tidak memberikan makhluk dalam pergaulan qalb dan lub. Jadi kita memusatkan orang dari pergaulan, pusat banget ke dia banget gitu. Kayak mencintai dia karena memang dia itu. Wa yu'tillaha dan apa ini? Memberikan kepada Allah apa? Fi khidmatihi, dalam berkhidmat kepada Allah, apa yang diberikan? Badannya dan lisannya doang. Duna qalbihi wa ruhihi, tanpa qalbnya dan jiwanya. Jadi jiwanya tidak ke Allah, tapi raganya zahirnya kepada Allah. Adapun kalau misalnya kepada manusia, jiwa dan raga. Dengan alasan separuh nafasku. Apa lagi terusannya? Saya lupa. Oh, enggak usah ingat ini apa-apa. Ya. Nah, kalau misalnya kita menjadikan untuk manusia pikiran dan jiwa, itu berarti lebih dalam ke manusia. Sementara kalau untuk Allah, zikir sedikit, iya zikir. Iya. Sholat di sholat, iya sholat, tapi kolbnya dan jiwanya tidak kesana ke manusia. Nanti jadinya riya dan semacamnya. Makanya tadi hal nanti yang ditafsir oleh Ustaz, wahum yatluna alkitab, dan mereka membaca Al-Qur'an. Kenapa? Kenapa kok disebut yatluna alkitab? Nah, baca doang. Kalau seandainya wahum, kalau misalnya mereka mengilmui dan benar-benar mengamalkan, mereka akan bilang Allah akan menyebutkan wahum ya'lamun alkitab, bukan yatluna alkitab. Tapi yatluna kenapa? Tilawah doang, ngomong, baca doang. Ibarat kalau misalnya perukia, baca doang dia. Hatinya sebenarnya, ya lihat nih, saya bisa merukia. Enggak, kita sukses. Apapun sukses, itu tipuan dari iblis saja. Iya. Jadi ngebaca doang. Apa artinya? Enggak ada artinya. Ibarat misalnya antum nih tahu ini. Anu enggak ngerti bahasa Arab. Baca aja. Manggut-manggut, megang jenggot. Kayak ulama. Megang jenggot. Pakai ini yang kerudung kan, pakai sorban, ya sorban, pakai baju daster, jas apa namanya, gamis, ya masya Allah dikerunyukan dahinya, ya, pas ini tahu ini kutu ada, ya dikerunyukan, masya Allah, tapi apa isinya nggak ngerti. Karena nggak menjiwai, ya, karena nggak menjiwai. Oleh karena itu kadang kita juga bisa melihat mana, bisa merasakan bukan melihat, bagaimana orang yang memang dia menjiwai suatu materi dengan yang tidak. Khutbah Jumat, khutbah keras, tapi setelah Jumatan nggak ada bekas, nggak ada bekas. Kebedaannya. Mudah-mudahan kajian-kajian kita itu memang bermanfaat. Jangan sampai kita capek-capek berapa jam? 4 jam kajian, 3 kitab, pulang-pulang enggak ada sama sekali ilmu yang tercantol. Tadi ngomong apanya saya? Enggak ada. Tadi kayaknya enggak ada isinya deh. Jangan sampai kayak gitu. Maksimal harus benar-benar sampai penuh. Kalau benar, kalau pusing-pusing sekalian sampai rumah. Yang penting keinget pas malam murojaah. Saya tadi ngaji tafsir Al-Isar, ayatnya sekian-sekian, murojaah. Teringat kembali. Nah, biasanya kenapa kita terhalang dari pengingatan pelajaran? Karena kita tidak murojaah setelahnya sebenarnya. Padahal kalau sekali aja kita murojaah, itu kan ingat langsung, ingat benar-benar terima banget. Sebenarnya itu sebenarnya gitu. Iya, tapi memang setan itu menggoda, jangan sampai murojaah. Jangan sampai murojaah. Walaupun murojaah sekali aja. Kayak ingat, oh iya yang tadi, yang dibully itu si fulan dibully. Nah, yang ingatnya di situ. Ya kan? Ingatnya yang kayak gitu malah. Tapi kalau kita merujuk sekali, 3 kajian misalnya, 1 minggu 3 kajian ini aja misalnya. Hari Senin saya dengerin tafsir Al-Isar berangkat kerja. Ini saya teringat gini, oh iya waktu itu ya. Akhirnya paham, bertambah ilmunya. Sebenarnya kayak gitu cukup. Ya, dulu marom diulang lagi, poin-poin diulang lagi. Kemudian sebelum kajian datang sini baca. Malamnya baca apa, baca yang mau dikaji, kan udah jelas kajiannya apa. Kemudian baru ada syaratnya sekarang, alhamdulillah. Kemudian diulangi lagi, wah masya Allah itu kajian itu nggak cuma sebentar, easy come, easy go. Datang tak diantar, pulang tak dijemput. Jadi udah kayak nggak ada arti gitu. Jadi kajian Pak, saya cuma yang penting saya ikut kajian formalitas, yang penting saya bergaul dengan orang-orang berjenggot dan cikram. Maka sudah cukup bagi itu sebagai tanda kesalehan. Ya cukup itu. Saya bergaul dengan wanita-wanita bercadar, mudah-mudahan akhlak saya tertular. Insyaallah. Insyaallah amin. Tapi kan enggak cukup dengan hanya seperti itu. Jangan sampai kita tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan mutok lele. Mana coba itu? Kulhatu burhanakum. Burhan saya pas ikut kajian apa ya? Saya cuma ingat jenggot ustadznya berapa pilin. Gak ada itu. Itu bukan ilmu. Yang diingat dari kajian itu ilmu. Bukan ustadznya, bukan jumlah pesertanya. Emang dikira apa? Dikira mau catat sensus dan semacamnya. Enggak. Pemimpin kan pemimpin. Misalnya disuruh macet tuh, banjir tuh, lo kira gue pengojan, tukang parkir. Nah, orang mencari ilmu itu bukan hal-hal yang kayak gini, yang cari ilmu yang cari. Mau dia ternyata pemateri ini kayaknya jenggotnya banyakkan saya, ah nggak mau, saya mau nyari pemateri yang lebih jenggot, maksud gini biar saya khusyuk melihatnya. Pemateri ini kayaknya nih lebih muda dari saya, nggak bisa, saya harus cari pemateri yang lebih tua. Karena nggak ada orang yang lebih muda yang lebih berilmu dari saya. Masya Allah, ini berarti sombong seperti ini kan? Nggak bisa ya, seperti ini nggak bisa. Mima nilai ta'allaman. Dua mim yang tidak berilmu, yang tidak belajar. Dua mim yang tidak belajar. Tidak belajar. Walaupun dia kelihatannya belajar. Dia tidak belajar. Orang yang mau kajian, oh malu. Kajian apa? Kajian kitab. Aduh malu, saya biasa tematik. Saya mau ya kitab, saya mau ya tematik aja. Gak mau kajian kitab, pemalu. Gak bakal belajar kajian kitab. Atau mustakbir. Sombong. Ayo ikut kajian ini. Siapa materinya? Si dia, ah si dia, langsung. Nah, mustahil dan mustakbir, belajar nggak? Nggak belajar. Tapi kerjanya apa? Ngegosip baru. Oke. Nggak benar yang seperti ini. Nah, namun ketika misalnya mencari ilmu ini, apakah ruh antum juga ikut mencari ilmu? Gitu. Jikapun ruh antum mencari ilmu, untuk siapa? Antum mencari ilmu, nah ini koreksian. Anda juga anak mengajar mencari ilmu dan semacamnya. Untuk siapa mencari ilmu? Apa untuk formalitas mata? Atau memang kita sadar bahwa saya kita itu masih terlalu jahil sehingga layak bagi kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Imam Ahmad menuntut ilmu, tugas wajibah minal mahdi ilal lahdi. Dari kita masih di goyangan kita waktu bayi, itu menuntut ilmu kan? Menuntut ilmu, bahkan itu dengan seninya Allah berikan. Itu bahasa ibu kita, ilmu. Sampai kita ke liang lahat. Ya, sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Bahkan di antara ulama zaman dulu, di masa sekaratnya masih bertanya soal faraid. Kamu masih ingat gak? Ini kalau ini ketemu ini jadinya gimana? Ada di antara ulama seperti itu. Itu saking hidupnya penuh dengan mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, kalau misalnya kita biasain mencari ilmu, ruh kita juga mencari ilmu. Ruh kita juga mencari ilmu. Ruh kita juga mencari ilmu. Itu antum gak bakal merasa bosan dengan ilmu. Kenapa banyak yang futur? Karena ruhnya dia sebenarnya menolak ilmu. Tapi jasadnya itu dipaksa untuk terus. Dipaksa untuk terus. Jadi futur, ya futur kadang-kadang perlu istirahat. Tapi orang yang memang ruhnya jujur, dia pengen menuntut ilmu, insyaallah kembali dengan segera, kembali. Enggak masa futur, dia gagal move on terus aja gitu sampai terus hilang dari pengajian. Aduh, kesian yang seperti ini. Ya. Yang paling sebenarnya saya pribadi paling sedih. Kalau misalnya ada murid, dia gak ngaji lagi di kita, tapi ngaji tempat lain, itu alhamdulillah, mungkin itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya dia gak ngaji lagi, dan dia gak kelihatan ngaji lagi, walaupun dia berprestasi di kampusnya, tapi dalam ilmu dunia itu sebenarnya hal yang sangat-sangat disedihkan, kesian. Tadi ngaji udah bagus, rutin, bahkan semangat, tapi ternyata kemudian entah apa yang menyebabkan dia itu gak pernah mau ngaji lagi ke majelis ilmu. Alhamdulillah ya, seperti ini. Tapi ada hal yang juga sedih, yaitu thalibul ilmi yang meninggal. Ya, sebenarnya mertua anak sendiri gitu. Wafat rahimahullah, ya kan? Wafat dan padahal masa tuanya itu apa sadar akan mencari ilmu. Ya. Ikut kajian-kajian kita, kajian-kajian kitab, ikut sholat tarawih dan semacamnya. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan walaupun dia sadar menuntut ilmu itu perlu, tapi gengsi-gengsian untuk datang ke majlis taklim. Wah, ini salah. Sangat salah. Justru yang kita inginkan sebenarnya, kalau bisa ya Allah, wafatkan kita ketika sedang mencari ilmu atau sedang mengajarkan ilmu pada anak-anak atau berusia. Semua itu, semoga itu adalah syahid, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Karena fisabilillah. Karena ya ikhwah, itu godaan kita untuk majelis ilmu itu sebenarnya banyak dan antum mungkin merasakan kadang-kadang. Males. Aduh apa? Dan ada aja alasannya buat oleh syaitan supaya menghubuskan kita gimana? Saling supaya enggak maju. Dan godaan untuk mengajar, terutama ini kajian ini, roh bambu ini. Baik keadaan di sini ataupun sebelumnya. Dan antum mungkin enggak tahu sebelum anak ke sini. Keluarga kami yang di Kalibata juga sedang mengalami musibah diserang oleh syaitan. Supaya Pak gagal. Ini saya habis tadi habis bergelut dengan mereka. Jadi selalu ada tantangan. Namun jiwa antum tanya, jiwa antum apa emang haus akan ilmu atau enggak? Kalau enggak, na'udzubillah. Takutnya nanti hilang keinginan mencari ilmu. Jadi insyaallah kita mendoakan inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Insyaallah sampai di sini. Pekan depan kita akan melanjutkan kajian ini insyaallah taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.